إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Sebagaimana biasa kita membahas kitab Adabul Ishrah wa Dzikru Shuhbah, dan terakhir pembahasan kita berakhir pada bab Al-Muru'at wal Mahabbah, kemudian Mulazamatul Haya sebelumnya, dan Al-Hasad, Tarkul Hasad. Sekarang kita masuk kepada fasal yang baru, yaitu bab atau fasal Izharul Farhi wal Bashashah, menampakkan rasa senang dan juga Al-Bashashah, menunjukkan wajah ceria dan gembira pada saudara kita. Qala wa minha bashashatul wajhi wa ludful lisan wa sa'atul qalbi wa bastul yadi wa kadmul ghayzi wa tarkul kibar wa mulazamatul hurmati wa izharul farhi bima ruziqa min ishratihim wa ukhuwatihim. Di antara adab di dalam pergaulan seorang muslim adalah bashashatul wajh, menunjukkan wajah yang ceria, wajah yang senang ketika bertemu dengan saudaranya seorang muslim, ketika bertemu dengan berhadapan dengan saudaranya seorang muslim. Waludful lisan, dan juga menjaga kelembutan lisan dia. Jangan sampai lisan dia terbiasa dengan lisan yang keras, kaku, kasar terhadap saudaranya seorang muslim, tetapi lembut terhadap orang non-muslim bahkan. Na'udzubillah. Wasa'atul qalbi, juga termasuk adab di dalam pergaulan seorang muslim adalah sa'atul qalbi, lapang dada. Tidak gampang tersinggung, tidak gampang sakit hati, tidak gampang barakallahu fikum membela diri dan membela kepentingan pribadinya, tetapi harusnya sa'atul qalb, lapang dada. Lapang dada melihat saudara kita yang salah, yang keliru, kita lapang dada menerima dia kalau memang dia mau baik. Kalau dia mau taubat dan mau kembali kepada kebenaran dan mengakui kesalahannya, maka semestinya kita dengan lapang dada barakallahu fikum menerima dia, dan haram untuk mencari-cari aib lagi, aib dia lagi. Jangan dulu. jangan-jangan dia taubatnya ini main-main. Ini kan yang dia ikrarkan di hadapan kita. Kita gak tahu di belakang ini. Kita gak tahu isi hatinya. Apakah apa yang dia ungkapkan di majelis ini benar-benar dari dalam hatinya atau tidak? Nah, makanya kita tunda dulu 1 tahun. Walaupun dia sudah taubat, tapi jangan diberi kesempatan dulu, tapi jangan diakrabi dulu, jangan dibebaskan dulu. Apa ini artinya? Artinya tajassus, memata-matai kegiatan saudara kita seorang muslim. Artinya su'udzon kepada saudara kita seorang muslim. Artinya mempersempit dada dia, sehingga orang akan berpikiran, apa perlunya saya dengan kalian? Kalian memperlakukan saya seperti itu. Memangnya cuma kalian? Dia akan tambah berani untuk berbuat gara-gara kita. Tetapi semestinya seorang muslim sa'atul qalbi, dia berusaha untuk lapang dada. Ketika orang salah dan mengakui kesalahan, lapang dada kita terima. Alhamdulillah, Masya Allah, dia sudah mengakui kesalahannya, dia sudah meminta maaf. Alhamdulillah. Apalagi yang kita butuhkan? Jangan-jangan dia berpura-pura, itu sudah bukan urusan kita lagi. Urusan kita sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, man adhara lana khairan aminnahu faqarrabna. Barang siapa yang menampakkan kebaikan di hadapan kami, maka kami akan percayai dia dan kami akan dekati dia. Kami akan jadikan dia orang dekat. Dan barang siapa wa man adhara lana ghaira dzalik, dan barang siapa yang menampakkan kejelekan, lam na'manuhu wa lam nuqarribuhu wa in qalat sariratuhu hasana, maka kami tidak akan mempercayai dia dan kami tidak akan mendekatinya sekalipun dia mengatakan niatnya baik. Itu urusan kita. Yang dia ucapkan itulah yang kita pegang. Adapun masalah kewaspadaan kita, kehati-hatian kita kan tetap ada, tapi jangan diungkap. Jangan barakallahu fikum diomber di permukaan. Ustaz, bagaimana fulan? Katanya sudah nelpon. Iya, memang betul. Dia sudah nelpon saya. Dan dia mengakui kesalahan-kesalahannya. Dan dia mengatakan menyesali perbuatan-perbuatannya. Jadi kita bagaimana ini sikapnya, Ustaz? Berarti kita biasa. Ya, memang itu yang dia ucapkan, tapi untuk sementara jangan dulu kalian dekati dia. Saya khawatir pembicaraan dia di telepon tadi itu karena sama saya aja. Saya belum membuktikan. Saya khawatir kalau dia di telepon tadi itu cuman sekedar di hadapan saya aja, cuman sekedar berbasa-basi aja. Pokoknya sekalipun dia sudah mengakui, tetap saya akan pantau dia, saya akan lihat dia. Nanti insya Allah kalian tunggu aja dari saya, baru kalian bersikap. Setan ini, bukan Ustaz. Apa maknanya? Akan menyebar berita di luar bahwa ternyata tidak dipercaya. Bagaimana kalau beritanya sampai kepada orang yang bersangkutan? Hadza syayatin, na'udzubillah. Orang sudah mengatakan menyesali perbuatannya, saya menyesal, saya keliru, saya khilaf, masih aja dicurigai, jangan-jangan. Bagaimana dengan akhlak? Apakah demikian akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Wa minhum di dalam surat At-Taubah. Dan juga kisah yang paling akrab kita sering dijadikan dalil adalah kisahnya Ka'ab bin Malik. Ada beberapa orang munafikin datang meminta uzur. Kenapa mereka enggak ikut perang Tabuk? Rasulullah menerima uzur mereka. Padahal dusta mereka ini, munafikin. Ketika Ka'ab bin Malik datang dan mengaku dengan sejujurnya, kata Rasulullah, amma hadza faqad sadaqa. Adapun orang ini jujur, benar. Jujur orang ini. Rasulullah tahu bahwa orang-orang sebelumnya munafikin tadi ini bohong mereka ini. Cari alasan biar enggak dimarahin oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah menerima mereka dengan lapang dada. Sudah, apa yang nampak dari kalian, terima. Apakah kalau begitu berarti kita enggak hati-hati? Jelas yang namanya kehati-hatian kan, iya kan, tetap hati-hati kita kan. Tapi artinya kehati-hatian kita itu jangan diungkapkan di halayak ramai yang akhirnya akan menimbulkan fitnah. Orang akan memiliki kesimpulan lain. Seorang muslim semestinya di antara adab yang harus dia pegang adalah sa'atul qalbi, lapang dada. Lapang dada, besar hati. Jangan gampang tersinggung dan jangan gampang barakallahu fikum mengambil kesimpulan yang negatif dari apa yang didengar dari ucapan sahabatnya dia. Na'am barakallahu fikum. Orang sudah taubat ditunggu 1 tahun. 1 tahun ternyata kelamaan, enggak ada 1 bulan sudah keluar lagi pembicaraan berikutnya. Lu gimana katanya ditunggu 1 tahun? Kelamaan Mas kalau nunggu 1 tahun. Sudah kebelit pengin tahdir dia. Apa begini dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa begini dakwah para ulama kita? Apa begini dakwah yang dicontohkan oleh para ulama kita? Orang sudah bertobat masih terus dipantau, masih terus diawasi, masih terus dicurigai dan su'udzon dan bahkan tajassus yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tajassasu. Jelas enggak mungkin. Enggak mungkin. Orang kalau sudah tobat ya tobat. Alhamdulillah. Nanti juga suatu saat Allah akan tampakkan kalau dia tobatnya berpura-pura. Tetapi kita jangan tajassus, jangan memata-matai. Iya memang dia sudah tobat. Dia sudah telpon saya katanya menyesali. Tapi pokoknya saya harap antum lihat, pantau apa yang dilakukan oleh ustadz kalian itu. Tolong nanti pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada kalian direkam dan diserahkan kepada saya. Ini tanda apa? Tanda bahwa orang ini barakallahu fikum adalah masih terus tajassus dan mencari-cari kesalahan. Pokoknya tolong rekamannya dibawakan ke saya dan saya akan terus melihat dan memantau dia. Na'udzubillah. Sa'atul qalb penting. Wabastul yadi. Juga diantara adab di dalam pergaulan seorang muslim adalah bastul yadi, ringan tangan. Ringan tangan, sering memberi, sering membantu, sering melapangkan kesusahan orang lain dengan tangan dia, bastul yadi. Wa kadmul ghayb, menahan amarah. Jangan suka melampiaskan kemarahan dan jangan gampang melampiaskan kemarahan. Di antara pujian Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin adalah wal kadhimin al ghayb wal afina anin nas. Orang yang selalu menahan amarah dan orang yang selalu memaafkan orang lain. Wa tarkul kibr, dan tidak takabur, tidak sombong. Wa mulazamatul hurmah, dan selalu menjaga kehormatan orang lain, menjaga kehormatan saudara kita. Jangan pernah berpikiran menjatuhkan saudara kita kalau tidak ingin dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukan kamu. Menjaga, jagalah kehormatan orang lain. Dakwah bukan untuk puas-puasan. Tahdir kepada seseorang bukan untuk puas-puasan. Yang penting pokoknya dia ini jatuh dan ditinggal orang. Sekalipun saya mau berbicara tanpa hujah, pokoknya bagaimana supaya orang yang saya bicarakan ini ditinggal dan dijauhi orang. Na'udzubillah. Amanah dan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa izharul farhi bima ruziqa min 'ishratihim wa ukhuwatihim. Yang terakhir di antara adab seorang muslim adalah menunjukkan rasa gembira dan rasa senang ketika saudara kita mendapatkan rezeki dalam artian harta keluarga ataupun persaudaraan mereka, kita pun ikut senang. Allah Azza wa Jalla mengingatkan dan menceritakan kepada kita bagaimana Luqmanul Hakim menasihati anaknya, wala tusahir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha, wahai anakku, jangan engkau palingkan mukamu dari orang, dan jangan pula berjalan di permukaan bumi dengan rasa angkuh dan sombong. Apa maksud jangan engkau palingkan mukamu dari orang? Maknanya jangan engkau memalingkan mukamu dari orang karena merendahkan orang tersebut. Ketemu orang buang muka. Kenapa demikian? Karena merendahkannya. Na'udzubillah. Wala tusair khaddaka linnas. Jangan engkau palingkan mukamu dari orang karena engkau merendahkan dan menghinakan orang tersebut. Subhanallah, bagaimana larangan Allah Subhanahu wa taala dilanggar oleh sebagian orang dengan alasan untuk memberi pelajaran kepada dia. Dia kan ahlul ahwa. Kita perlu memberi pelajaran kepada dia. Apa yang kamu berikan? Yang namanya memberi pelajaran itu artinya orang yang kamu berikan pelajaran itu dia merasa terjepit, dia merasa sempit dada, dia merasa kesepian, dia merasa terboikot, dan pada akhirnya berubah dan menjadi baik. Sementara orang yang kamu berikan, yang kamu perlakukan seperti itu malah mengejek kamu, sengaja dicari. Biasanya kalau jam sekian lewat sini, tak tunggulah, kerjain. Assalamualaikum. Gak dijawab, nanti pulang ditunggu lagi. Assalamualaikum. Apa itu yang namanya beri pelajaran? Kau merusak kehormatanmu sendiri ya, barakallahu fikum. Yang namanya memberi pelajaran seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah kepada Ka'ab bin Malik, memang benar Rasulullah pemimpin. Dan ketika keluar vonis dari Rasulullah, jangan ada yang ajak bicara. Semuanya gak ada yang ajak bicara. Sehingga Ka'ab bin Malik merasa dhaqat bil ard, benar-benar sempit dada, dan taubat. Itu baru namanya pelajaran. Pelajaran satu orang dalam satu kampung mau memberi pelajaran pada satu kampung, tidak disalami, padahal muslimin. Bukannya dia yang mendapat, bukannya masyarakat yang mendapat pelajaran, dia yang mendapat pelajaran dan penghajaran sekalian kadang. Kenapa? Penerapan dia yang salah. Ya khibarakallahu fikum, lihat bagaimana Allah mengatakan, wala tusahir khaddaka linnas. Jangan engkau palingkan pipimu, wajahmu dari orang lain karena merendahkan orang. Wala tamshi fil ardi marha. Jangan pula kamu berjalan di muka bumi dengan perasaan angkuh dan sombong. Berjalan di hadapan muslim pasang dada nih. Tegap badannya. Tapi ketika masuk sualayan semua orang disapa. Yang lain manhaj, yang lain jenis kelamin, pokoknya disapa. Ketika masuk barakallahu fikum di tengah-tengah ahlul ma'asi, takut. Na'udzubillah, fitnah. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha. Ini yang terkadang barakallahu fikum disalahfahan. Al-kibr, enggak boleh sombong. Suhbatul aqilil alim. Fasal yang berikutnya, memilih sahabat seorang yang berilmu dan seorang yang berakal. Ada orang berilmu tapi tidak berakal, sehingga gampang ditalqin. Masalah ilmu, ilmu. Dia belajar dari mana? Belajar dari Madinah, berarti insya Allah punya ilmu lah. Dia belajar dari mana? Dari Yaman. Berapa tahun di Yaman? Sekian tahun. Berarti insya Allah punya ilmu lah paling tidak. Tetapi yang kurang akal. Beda ilmu, beda akal. Ada orang yang gak punya ilmu tetapi akal luar biasa. Sehingga terkadang kita mintai musyawarah, dia lebih bagus gagasannya daripada orang yang berilmu. Ada orang yang berilmu tapi gak berakal. Ustaz, bagaimana Ustaz kalau ada seorang istri yang berbeda manhaj dengan suaminya? Suaminya ngajinya di sini, istrinya ngajinya di sana, bagaimana Ustaz? Cerai saja. apa berakal yang seperti ini? Hadza yadullu ala ghairi aql. Menunjukkan orang yang seperti ini tidak punya akal. Kalau orang yang punya akal, mestinya dia menasehatkan sabar, jangan korbankan rumah tangga Anda dengan masalah-masalah yang seperti ini. Dulu Nabi Nuh, Nabi Lut diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih parah dari istri Anda. Bukan hanya enggak mau taklim salat, bukan hanya enggak mau masuk Islam, kafir. Sabar mereka. Tetapi memang pertanyaan dan jawaban yang muncul dari hawa nafsu. Kebetulan memang orang yang tanya sudah pingin cerai, dan juga kebetulan sudah pingin nikah lagi memang. Pulang-pulang, sudahlah cerai aja, udahlah. Apa ini berakal yang seperti ini? Suhbatul alim al-aqil. Pilihlah Anda di dalam bersahabat, bersahabat dengan orang yang berilmu dan berakal. Ada orang berilmu tapi gak berakal, sehingga gampang ditalkin, sehingga gampang mengeluarkan vonis pada seorang, sehingga gampang berbicara demi untuk menjilat, demi untuk mencari keridhaan seseorang. Berilmu tapi gak berakal, dia gak mikir akibatnya apa yang dia perbuatkan akan dipertanggungjawabkan sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia ucapkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apa yang dia meninggal dia akan bawa ucapannya. Tapi karena gak berakal, gak mikir, sudah bicara kesana kemari. Hati-hati dari orang ini, hati-hati dia pendusta, dia begini. Giliran ada yang tanya, kira-kira Ustadz buktinya mana kalau si fulan begini dan begitu? Wah, itu bukan urusan saya. Itu kalau kalian mau ingin tahu, tanya aja kepada Ustadz fulan. Secara tidak langsung dia telah mencerminkan bahwa saya ini cuman mukallid. Saya ini cuman orang yang taklid, membebek dan menjilat saja. La haula wala quwata illa billah. Apa kamu akan menjawab seperti itu di alam kubur? Apa kamu akan menjawab seperti itu ketika ditanya oleh malaikat? Berilmu tapi tidak berakal, sehingga dia tidak berpikir apa nanti akibat yang saya ucapkan ini. Pokoknya ma'anas yang nas, yang lagi ramai dibicarakan kebanyakan ustaz, ya saya ikut-ikutan. Daripada saya yang ditahdir, mending saya tahdir duluan. Saya mentahdir duluan. Kalau saya mentahdir duluan kan nanti masuk dalam jajaran ustaz kibar katanya. Fitnah. Berilmu tapi gak berakal. Yang lebih nista lagi, tidak ada ilmu, tidak ada akal. Yang ada katanya apa? Manhaj. Akhirnya dengkul yang main. Pilihlah, kata beliau rahmatullahi ta'ala, bersahabatlah Anda dengan seorang yang berilmu dan yang berakal. Wa minha alla yashaba illa aliman aw atilan faqihan haliman. Di antara adab di dalam hidup bersama adalah jangan engkau memilih sahabat kecuali seorang yang berilmu atau seorang yang berakal, faqih dan halim. Orangnya lembut, orangnya selalu memikirkan akibat dari apa yang dia perbuat, memikirkan akibat apa yang dia ucapkan, baru kemudian berucap. Itu tanda kalau dia berakal. Sekarang kalian bisa memaksa saya, dan saya bisa berbicara apa dengan apa yang kalian inginkan. Tetapi apakah kalian mau menanggung akibatnya dan dosa apa yang saya perbuat ini? Tentu jawabannya enggak mungkin kalian menanggung dosanya. Kalaupun kalian mengatakan saya, kami tanggung dosanya, saya enggak bakal mau. Karena tetap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Tetap apa yang kita ucapkan, kita akan sibuk di hari kiamat nanti mempertanggungjawabkan amalan kita masing-masing. Naam. Bersahabatlah Anda dengan seorang yang alim, atau paling tidak kalau dia tidak berilmu, berakal, faqih, halim, dia selalu memikirkan akibat perbuatannya sebelum dia berbuat. bukan berbuat tanpa memikir akibat atau berpikir berbuat urusan belakangan. Yang penting bicara urusan belakangan. Giliran ditanya apa? Tanyakan ke Ustadz Fulan. Na'udzubillah dari kejahilan yang seperti ini. Mau dibilang jahil juga enggak mau. Kenapa? Dia belajar di luar negeri. Ini berarti memang berilmu. Sudahlah berilmu enggak apa-apa. Tapi enggak berakal. Tapi tidak berakal. Seorang yang berakal semestinya sebelum dia berbuat, dia berpikir akibatnya. Dia berpikir terlebih dahulu dampak negatif dan positifnya. Makanya ada kaidah Syekhul Islam mengatakan di dalam majmu' fatwa beliau, kata beliau rahimahullahu taala, "Laisal 'aqilu alladhi ya'lamu al-khayra min asy-syarr wa asy-syarra min al-khayr, wa innamal 'aqilu الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين وأنشد إن اللبيب إذا بدا في جسمه مرضان مختلفان داوى الأخطر." Kata beliau Syekhul Islam, bukanlah termasuk kategori orang yang berakal orang yang mengetahui mana yang benar mana yang salah. Mana yang salah, mana yang benar. Bukan itu. Bukan termasuk kategori orang yang berakal, orang yang tahu mana yang salah, mana yang benar. Bukan itu. Kalau yang seperti ini banyak. Sebenarnya saya melihat kalian, saya melihat tidak pantas untuk saya sampaikan masalah ini kepada kalian. Tapi karena ini adalah kebenaran, saya takut menutupi kebenaran. Saya takut dibilang setan yang bisu karena tidak mengingkari kemungkaran, maka saya akan sampaikan kepada kalian bahwa Ustadz Fulan begini, begini, begini. Untuk lebih rincinya saya gak tahu sebabnya, telpon, hubungi nomor sekian dan sekian, kayak iklan. Bukan itu kata Syekhul Islam. Yang namanya orang yang berakal adalah alladzi ya'lamu khairal khairaini wa syarra syarrain. Orang yang berakal yang sesungguhnya, yang sebenarnya adalah orang yang bisa membedakan mana di antara dua kebaikan yang paling baik yang harus dia lakukan dan mana di antara dua kejelekan, dua larangan yang paling ringan yang harus dia lakukan. Itu orang yang berakal. Ketika dibenturkan dengan dua perbuatan yang terlarang, yang ini tidak boleh, yang ini tidak boleh, dua-duanya terlarang, mana yang harus saya lakukan? Saya tinggalkan dua-duanya, enggak mungkin. Ini ada yang perlarangannya, yang ini ada larangannya, yang ini juga ada larangannya. Mana yang kita ambil? Yang kita ambil yang paling minim kemungkarannya, yang paling kecil larangannya. Bukan kita tinggalkan semua. Kita akhirnya setelah itu mau menobatkan diri kita sebagai salafi sejati, murni. Tidak ada unsur yang terlarang sama sekali. Dan pada akhirnya terjerumus dalam, apa kata orang, ini kalau kita modelnya seperti ini bisa-bisa mati berdiri kita katanya. Tidak boleh sama sekali ada unsur pemerintahan. Maunya begitu. Entah sekolah, entah apa, entah pokoknya gak boleh sama sekali. La ilaha illallah. Kata Syekhul Islam, bukanlah seorang yang berakal, orang yang mengetahui mana yang benar, mana yang batil. Tetapi yang namanya orang yang berakal adalah orang yang bisa membedakan mana di antara dua kebaikan yang paling baik yang harus dia lakukan dan mana di antara dua kejelekan yang paling ringan yang dia lakukan. Kemudian beliau membaca bait syair, "Innal labiba idza bada fi jismihi maradan mukhtalifan dawal akhtar." Sesungguhnya orang yang cerdas, orang yang berakal, ketika dia melihat pada tubuhnya dua penyakit yang berbeda, maka tentunya dia akan mengobati yang paling parah. Yang satunya panu, yang satunya tumor. Tentu orang yang waras akan mengabaikan panunya. Yang dikejar apa? Tumor, ini bahaya. Ini bahaya. Bukan kemudian barakallahu fikum karena dia ini dua penyakit, yang satu panu, yang satu tumor, Gak usah kita obati, biarin aja. Tergantung mana yang duluan membunuh saya, gitu aja. Enggak. Tetapi kita obati dulu yang paling parah, baru kemudian kita ke bawah terus perlahan-lahan. Itu baru namanya akil. Bukan langsung barakallahu fikum main komando aja, tetapi dengan cara seperti itu tadi. Nah, bersahabat dengan seorang yang alim, yang akil. Qala Dzunnun, berkata Dzunnun rahimahullah, ma khala Allahu ala 'abdin min 'abidihi khil'atan ahsana min al-'aql. Kata Dzunnun, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menghiasi seorang hamba dengan perhiasan yang paling baik selain akal. Wala qalladahu qiladatan ajmala min al-'ilm. Dan tidaklah Allah mengalungkan kepada seorang hamba kalung yang lebih indah selain ilmu. Wala zayyanahu bizinatin afdala min al-hilm. Dan tidaklah Allah menghiasi seorang hamba dengan suatu perhiasan yang lebih indah selain hilm. Hati-hati. Wa kamalu dzalika taqwa. Dan semua ini, kesempurnaan daripada semua ini adalah taqwallahi azza wa jalla. Wa qala alaihi salam, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min sa'adatil mar'i an yakuna ikhwanuhu salihina. Termasuk daripada salah satu lambang kebahagiaan seseorang ketika dia bersahabat dan bersaudara dengan orang-orang yang saleh. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Abdurrahman As-Sulami di dalam Adabus Shuhbah dan juga yang lainnya, dari jalan Abu Ya'qub Al-Madani, dari Abdullah ibn Hasan an abihi an jaddih, yani Ali ibn Abi Talib. Dan dhaifkan oleh Al-Allamatul Albani rahimahullahu taala, bahkan beliau mengatakan dhaifun jiddan. Tetapi memang maknanya benar, sanadnya lemah tapi maknanya benar. Hadis ini kelengkapannya arba'un min sa'adat min as-sa'adah. Empat yang merupakan kebahagiaan seseorang. Yang pertama, an takuna zaujatuhu salihatan. Ketika dia mendapatkan istri yang salihah. Yang kedua, wa auladuhu abrar. Ketika anak-anaknya semua berbakti pada dia. Yang ketiga, wa khulafa'uhu salihin. Teman-teman dekatnya orang-orang yang saleh. Wa an yakuna rizquhu fi baladih. Yang keempat, rezekinya di kampung dia sendiri, di tempat dia sendiri. Ini artinya dia tidak tinggal, tidak pisah dengan keluarganya. Sehingga barakallahu fikum, sanad hadis ini sekalipun lemah tapi maknanya benar, barakallahu fikum. Ini ya ikhwan, pentingnya bersahabat dengan akil, alim akil. Sudah masuk isya belum ya? Itu kan sudah ada suara azan. Azan isya biasa jam berapa? 18.36. Berarti masih ada 6 menit. Iya. Iya gitu. Kita lanjutkan ya. Lanjut dulu, habis itu azan baru kita lanjut lagi, baru salat. Baik, insyaallah kalau begitu. Kita lanjutkan sedikit. Ini tadi ucapan Dzunnun. Ma qalladallahu 'abdan, bahwa tidaklah Allah menghiasi seorang hamba dengan hiasan yang paling indah selain akal yang kuat. Fasal yang berikutnya, salamatul qalbi wa isda'un nasihah. Selamatnya hati dan memberikan nasihat. Artinya ketika kita memberi nasihat, jaga hati kita. Jangan sampai ketika kita memberi nasihat kepada saudara kita seorang muslim, niat kita bangga ketika dia menerima nasihat kita. Jangan sampai niat kita rusak. Banyak orang yang seperti itu. Memberi nasihat kepada saudaranya seorang muslim, tetapi niatnya rusak. Sehingga ketika dia menasihati dua kali, tiga kali, dinasihati, pada akhirnya apa, ditahdir. saya sudah menasihati dia. Dia sudah dinasihati oleh 3 orang ustadz, 4 orang ustadz, tetapi dia tidak menerima nasihat mereka, maka pantas aja kalau dia ditahdir. Astaghfirullahaladzim. Apa hukumnya menerima nasihat ustadz? Wajib. Dan apa nasihat ustadz ini? Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika orang tidak menerima berarti mesti yang dinasihati yang salah. Bisa jadi yang menasihati yang salah. Tetapi coba lihat, ketika niatnya dia rusak, datang menasihati seseorang dengan maksud supaya dia ikut saya. Kamu ikut saya apa enggak? Kamu mau percaya enggak sama nasihat saya? Ya, saya menasihati antum. Ini nasihat pertama, dicatat. Nasihat kedua dicatat. Nasihat ketiga dicatat. Setelah nasihat ketiga tidak lagi diterima nasihatnya, ditahdir. Rupanya masih dipegang pelajaran waktu di TK oleh sebagian orang. 1 kali sabar, 2 kali maaf, 3 kali hantam katanya. Kalau sudah dinasehati 1 kali 2 kali enggak menerima nasihat, sikat. Dia sudah dinasehati tapi tidak menerima nasihat. Apa hukumnya menerima nasihat kamu? Wajibkah? Dan apa nasihat kamu? Wahyukah? Sehingga ketika tidak diterima berarti orang itu mesti menyimpan dari kebenaran. Ketika orang tidak menerima nasihatmu berarti sudah menjauh dari manhaj salaf. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Bisa jadi barakallahu fikum cara kamu di dalam menasihati salah. Bisa jadi niat kamu pada saat kamu menasihati dia salah. Bisa jadi barakallahu fikum carikan udzur. Tetapi memang kalau orang sudah niat rusak pada saat memberi nasihat kepada saudaranya seorang muslim, maka tidak akan ada manfaatnya. Makanya beliau mengatakan salamatul qalbi wa isda'un nasihah. Jaga hati kita ketika memberikan nasihat. Wa minha salamatu qalbihi lil ikhwani wan nasihati lahum wan nasihatu lahum wa qabuluha minhum liqoulihi ta'ala illa man atallaha biqalbin salim. Di antara adab di dalam pergaulan kita adalah menjaga keselamatan hati kita dari saudara kita seorang muslim. Jaga jangan sampai terlalu suudzon kepada saudara kita. Jaga jangan sampai selalu menanam dan memendam kedengkian dan kebencian kepada saudara kita seorang muslim, karena Allah mengajarkan kita demikian. Rabba wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan jangan engkau jadikan di hatiku ya Allah rasa benci, rasa dongkol kepada saudara saya seiman. Allah melarang kita mengatakan demikian. Ghillan lil ladzina amanu wan nasihatu lahum wa qabuluha minhum. Kita menasihati saudara kita yang salah, kita juga siap dinasihati. Kita menasihati dan juga kita menerima nasihat orang lain. Jangan memposisikan diri Anda sebagai juru penasehat sementara Anda sendiri tidak pernah dinasehati dan tidak pernah menerima nasihat. Ini kan sombong yang luar biasa. Nah, ustaz memposisikan diri sebagai juru penasehat dan tidak pernah meminta nasihat, tidak pernah menerima nasihat. Kesombongan yang luar biasa. Subhanallah. Kadang-kadang pada sebagian orang gak sadar. Dia tidak sadar bahwa dia telah terjerumus dalam sifat pengkultusan yang lebih parah daripada tasawuf. Kenapa kamu tidak mencari bukti? Ini kan ucapan ustaz bisa jadi salah dan keliru. Sepertinya untuk kelas ustaz seperti ini gak mungkin dusta. Hebat kan? Sekalian kamu lanjutkan, gak mungkin salah. Baiklah sekarang kamu katakan tidak mungkin dusta, tetapi apakah tidak mungkin juga salah? Gak sadar kalau dia terjerumus dalam pengkultusan seseorang lebih parah daripada pengkultusan tasawuf. Ini karena fatwa, karena tahdir dari Ustadz Fulan, maka sepertinya berat, tidak mungkin Ustadz Fulan dusta. Sehingga mengagungkannya dan setiap apa yang datang dari dia diterima. Na'udzubillah. Fanatik ta'assub hizbiya, asabiya, taklidiya, tetapi dia merasa memperjuangkan kebenaran. Jadi, wa qala as-Saqafi rahimahullah min ajalli akhlaqil abrar salamatus sadri lil ikhwani wan nasihatu lahum. Berkata As-Saqafi rahimahullah, termasuk akhlak yang paling mulia yang dimiliki oleh seorang yang baik, seorang yang saleh, adalah selamatnya hati dia dari saudara-saudara dia kaum muslimin dan selalu memberi nasihat kepada mereka. Selamat dari rasa hasad, dari kecurigaan, dari su'uban, salamatul qalb la yu'adiluha syai'. Jaga hati kita. Naam, ada apa kita selalu mau su'uban kepada saudara kita? Dia datang ke ta'alim kita, ini kan muridnya Ustadz Fulan, jangan-jangan dia datang ini memata-matai. Yang laki yang perempuan begitu. Lah ini lagi datang lagi, jangan-jangan dia ini kan muridnya. Ada yang bahkan kadang-kadang dikeluarkan dari majelis, apa gak kurang ajar? Orang mau baik diusir, orang mau datang ta'lim dicurigai. Apa begini ya ikhwan barakallahu fikum da'watus salaf? Apa begini cermin dakwah yang benar? Min ajalli akhlaqil abrar, di antara akhlaknya seorang saleh yang paling mulia, yang paling baik, adalah hati dia selamat dari kaum muslimin dan juga selalu menasihati mereka. Selamat dari rasa curiga, su'udzon kepada kaum muslimin. Itu diantara akhlak yang paling mulia yang mestinya dimiliki oleh orang yang saleh. Orang mau datang, bahkan Yahudi atau Zionis atau Nasara, datang mau ta'lim. Semestinya apa? Kita usir. Kita usir dia. Kita apakan? Semestinya barakallahu fikum, kita besarkan hatinya, barangkali dia benar-benar mau tobat dan benar-benar mau ta'lim, mau belajar agama. Tetapi memang subhanallah, kadang-kadang sebagian orang selalu mengedepankan su'udzon kepada saudara-saudaranya kaum muslimin, sehingga terjadilah asabiyah. Naam. Aneh, kadang-kadang kita dikritik. Apa kritikan? Karena mereka ini selalu berusaha untuk merangkul semua kalangan dan hadir di majelis ta'limnya orang-orang yang tidak jelas. Ada yang dari salafin, ada yang dari ikhwani, ada yang dari sururi, ada yang dari ini, dari itu. Ini kadang-kadang kita termasuk dimasukkan dalam bab kritikan kepada kita kadang. Kalau memang mau jujur, kalau memang mau adil, maka jangan sekali-kali bikin pamflet daurah terbuka untuk umum. Apa maknanya terbuka untuk umum? Yahudi, Nasara, Zionis bisa masuk, iya enggak? Apa maknanya? Maknanya merangkul semua kalangan. Berarti kalau mau bikin daurah, bikin khusus salafi sejati. Apa maknanya? Kita dikritik, termasuk diantara poin kritikan ke kita kadang-kadang karena hadir di majelisnya orang-orang yang gak jelas, merangkul semua kalangan. Tapi ketika bikin daurah, pamflet daurah, apa? Terbuka untuk semua kalangan. Apa maknanya? Putra-putri hadir silakan, Syiah hadir silakan, semua kalangan. Mau Syiah, mau Rafidah, mau Zionis, mau ingkar sunnah, mau apa saja hadir. Kenapa? Terbuka untuk umum. Makanya kalau mau bikin daurah, tulis khusus untuk salafi sejati, biar tidak dikritik. Begitu loh caranya, Mas. Jangan selalu, memang shadaqah Rasulullah, orang kalau sudah terbiasa mencari aibnya orang, akan lupa aibnya sendiri. Mengkritik kadang-kadang diantaranya karena dia ini terlalu terbuka majelisnya, hadir di majelisnya. La ilaha illallah. Bagaimana dengan majelisnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di sana? Bagaimana dengan majelisnya masyayikh-masyayikh di Madinah? Apakah dibatasi? Apakah diusir yang bukan salafi dikeluarkan? Bagaimana dengan majelis-majelisnya Syekh Mukbil rahimahullahu taala di Yaman? Bahkan ketika musim liburan pondok penuh dengan santri. Disortir, diusir, orang mau datang belajar. Cuman terkadang barakallahu fikum, sebagian orang membuat kaidah, enak di gue enggak enak di lo, kata orang. Artinya kalau dia boleh melakukan, kalau kita enggak boleh melakukan. Sehingga dipaksakan. Ini enggak adil namanya, barakallahu fikum. Azan dulu baru kita lanjutkan sedikit insyaallah Bapak. Silakan azan baru kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala hinsul wa'd. Wa minha hinsul wa'd, menepati janji. Wa minha an la ya'idahum wa yukhalifahum. Di antara adab di dalam pergaulan seorang muslim adalah tidak berjanji dan menyelisih janji. Fa innahu nifaqun. Karena ini adalah alamat kemunafikan. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alamatul munafiqi thalathun. Alamat munafik ada tiga, yakni di antaranya, idza haddatsa kadzaba, jika dia berbicara dusta, wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji selalu menyelisih janji, wa idza tumina khana, dan pada saat dia diberi amanat dia khianat. Hadis ini dari hadis Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari dan Muslim, dan di dalam riwayat Muslim ada tambahan, wa in shoma wa shalla wa za'ama annahu muslim, sekalipun dia puasa salat dan mengatakan bahwa dia adalah muslim dan mengaku muslim. Wa idza tumina khana, dan jika dia diberi amanat khianat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berbicara khusus masalah khianat kepada amanah di dalam kitab beliau As-Siyasatu Syar'iyyah, mencakup bukan hanya amanah dalam artian harta, tetapi amanah dalam artian kepemimpinan. Kita sebagai misalnya mudir ma'had, sebagai ketua RT, sebagai orang yang berilmu, sebagai orang-orang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menyerahkan amanah tersebut kepada orang yang tidak pantas, maka itu termasuk telah mengkhianati amanah tersebut. Dia diberi amanah, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia menyerahkan ilmu dan menyerahkan pengajaran orang, pengajaran masyarakat kepada orang yang tidak pantas, padahal ada orang yang lebih berilmu, termasuk khianat. Idza tumina khana, ketika dia diberi amanat khianat. Memberikan wewenang pembelajaran dan pengajaran kepada orang yang sungguhnya yang lebih, yang lain lebih pantas, lebih berhak, tetapi karena dilihat ada hubungan kerabat, karena dilihat dia ini adalah murid saya, gampang dikendalikan, gampang diatur, maka diberikan pengajaran kepada dia, padahal yang lain sebenarnya lebih berilmu dan lebih berhak. Ini termasuk alamatun nifaq. Memberikan amanah kepada orang yang tidak pantas, sebenarnya yang lebih lain lebih berhak, tapi karena melihat adanya kedekatan, karena melihat dia adalah murid dia sendiri, sehingga diberikan amanah tersebut. Dan ini termasuk di dalam hadis ini. Di dalam kitab beliau Siyasatu Syar'iyyah beliau berbicara demikian masalah khianatul amanah. Wa qala Tsauri, dan berkata Imam Tsauri, Sufyan Tsauri rahimahullah, la ta'id akhaka wa takhlifahu fata'ud al-mahabbatu bighadatan. janganlah engkau berjanji kepada saudaramu dan engkau menyelisih janjinya. Kemudian yang akan berakibat berubahnya kecintaan kepada kebencian. Tadinya saling mencintai berubah menjadi kebencian karena selalu ingkar janji. Kemudian beliau membaca bait syair, ya wa'idan akhlafa fi wa'dihi mal khulfu min sirati ahli al-wafa ma kana ma azharta min dumin wuddina illa sirajan laha thumma antafa. Wahai orang yang sering berjanji dan mengingkari janji, ketahuilah bahwa mengingkar janji bukanlah riwayat, bukanlah sejarah orang-orang yang baik. Maka nama azharta min wuddina, kalau engkau sudah berakhlak seperti ini, maka berarti kecintaan yang engkau tunjukkan kepada kami selama ini ibarat lampu yang bersinar sebentar kemudian setelah itu padam. Maka termasuk adab di dalam pergaulan seorang muslim adalah selalu menepati janji. Kalaupun dia tidak menepati janji, dia akan selalu menyampaikan uzur kepada saudaranya, mura'atan lisyuhur, dalam rangka menjaga persaudaraan, dalam rangka menjaga perasaan. Ini barakallahu fikum, pentingnya saling memberi nasihat, pentingnya menjaga perasaan, pentingnya barakallahu fikum memenuhi amanah. Suhbatul wakur, di antara adab di dalam pergaulan kita adalah memilih orang yang kita segani. Wa minha suhbatu man yustahya minhu liyazjurahu dhalika anil mukhalafat. Di antara adab di dalam pergaulan kita adalah memilih orang-orang yang kita segani, yang kita malu di hadapan dia. Apa tujuannya? Supaya kita bisa tertahan untuk melakukan perbuatan yang menyimpang. Faqad qala Aliyun karramallahu wajhah. Berkata Aliyun karramallahu wajhah, ahyul haya'a bimujalabasati man yustahya min. Hidupkanlah rasa malu dengan sering bersahabat, dengan bersahabat dengan orang-orang yang engkau malu dari dia. Wa qala Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, ma awqa'ani fi baliyatin illa suhbatu man la ahtashimuh. Berkata Imam Ahmad ibn Hanbal, aku tidak terjerumus dalam perbuatan dosa dan musibah kecuali setelah aku bersahabat dengan orang-orang yang tidak aku segani. Ini termasuk adab. Kita memilih teman yang kita segani. Kita memilih teman yang kita segani, bukan yang kita atur, yang gampang diatur oleh kita. Itu semestinya. Saya kenapa bersahabat dengan orang ini? Saya segan pada dia, malu pada dia. Sekalipun mungkin saya ini ustadz, dia bukan ustadz, tapi karena dia orang yang akil, orang yang tua, orang sehingga saya malu kadang mau berbuat, mau mengucapkan sesuatu, malu pada dia, sehingga saya milih berteman dengan dia. Supaya apa? Supaya kita bisa menahan diri dan supaya kita bisa beradab. Berbeda dengan kita berteman dengan orang yang memang sama-sama kayak kita juga, ngomongnya gak terkontrol, gak terawasi. Tetapi ketika kita berteman dengan orang yang kita segani barakallahu fikum, kita akan terkontrol. Ini termasuk adab memilih teman, memilih sahabat barakallahu fikum yang kita segani. Yang berikutnya, al-ikhlasu fi shuhbah, ikhlas dalam bersahabat. Wa minha an yura'iya fi shuhbati ikhwanihi salahahum la muradahum. Di antara adab di dalam pergaulan kita setiap hari adalah memperhatikan kebaikan saudara kita, bukan memperhatikan apa yang mereka maukan. Itu harus dijaga. Dan ini sangat penting dimiliki terutama oleh seorang ustadz. Kenapa? Karena seorang ustadz biasanya diperebutkan oleh umat, yang satu masing-masing masuk mempunyai kepentingan. Ustadz orang ini menghasut saudaranya. Padahal saya sudah nasihati, padahal. Antum percaya atau tidak percaya, banyak ustaz kadang-kadang barakallahu fikum tergantung siapa yang mendekatinya, kadang-kadang tergantung siapa yang lebih duluan membisiknya, itulah yang percayai. Kadang-kadang tergantung banyak sedikitnya masa yang masuk kepada dia. Saya sering dapat telepon dari wilayah ini bahwa Ustadz Fulan begini dan begini dan begini. Kalau ini cuma satu kali satu orang yang telepon, mungkin aja saya ragu. Tapi karena tiap hari ada terus yang telepon, saya jadi berubah akhirnya. Lihat, apa pantas orang Ustadz seperti ini menilai seseorang saudaranya yang tadinya akrab berdasarkan telepon. Saya sering didatangi dari daerah Fulan dan selalu melaporkan tentang Ustadz Fulan bahwa dia begini dan begini dan begini. Yang datang banyak. Dan mereka ini adalah saya percayai mereka, saya enggak perlu tabayun berarti. Hebat. Na'udzubillah. Semestinya Allah mengatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Semestinya Anda ya Ustaz, ketika melihat ada yang melaporkan seseorang, maka Anda harus waspada bahwa berarti di wilayah ini sedang terjadi kles. Bahwa berarti antara ustaz dengan ikhwan di tempat ini sedang terjadi masalah. Silakan Anda masuk dalam permasalahan ini, tetapi Anda berada di pihak yang ketiga, fa aslihu bainahuma. Mengadakan islah, bukan memihak. Tetapi kadang-kadang datang dalam keadaan di hatinya sudah ada sesuatu pada yang dilaporkan. Bagaimana mau baik? Nah, itu terjadi. Ada seorang ustaz datang ke pondok yang katanya ceritanya ternyata mau iqamatul hujjah, mau menasihati. Saya katakan di hadapannya, saya katakan kepada kamu, mungkin kalau ustaz selain saya, kalian sudah akan mentahdir dia dan sudah bermasalah dengan kalian. Apa perasaan kamu kalau seandainya suatu saat ada masalah di pondok kamu, kamu bermasalah dengan ustadz lain atau kamu bermasalah dengan muridmu, tiba-tiba saya datang ke pondokmu mau mendamaikan, apa perasaan kamu yang kamu rasakan? Tersinggung gak? Diam. Sebagai manusia wajar. Pondok-pondok saya, ma'ahad-ma'ahad saya, ada apa kamu datang kemari? Kira-kira perasaan kamu bagaimana kalau seandainya suatu saat terjadi di pondok? Saya tiba-tiba dari luar datang mendamaikan, datang menasehati, apa yang kamu rasakan? Diam. Giliran di luar sudah dinasehati, ustaz tidak menerima nasihat, maunya berantem. Kita ya barakallahu fikum, bukan masalah tidak menerima nasihat, bukan apa, tetapi yang namanya nasihat ada caranya, ada uslubnya, ada syaratnya. Barakallahu fikum. Yang namanya ikhwan, yang namanya saudara yang baik adalah orang yang selalu memperhatikan yang terbaik, bukan selalu menuruti kemauan orang. Terus sekarang setelah kalian datang ke sini satu mobil gini, apa maunya kalian? Ya maunya kita ya kita ganti ustaz. Kira-kira menurut ustaz bagaimana? Insyaallah nanti kita akan lihat ustaz yang lain. Hebat. Lihat fitnah. Semestinya dia berada di pihak ketiga dan dia waspada bahwa berarti di wilayah ini sedang terjadi masalah. Maka saya tidak akan tergesa-gesa berbicara. Saya tidak akan mendukung satu pihak manapun sampai benar-benar ketika saya bicara mengetahui masalah. Saya ingin tahu dari pihak sini, saya ingin tahu dari pihak sini, baru saya nanti menghukumi. Tetapi sayang kadang-kadang orang menuruti, yang penting laporan ini datang dari murid saya yang saya sudah kenal, maka dia thiqah berarti. Na'udzubillah. Wa dilalatahu ala rusdihim la ala ma yuhibbuna. Sebagai seorang sahabat yang baik, seorang guru yang baik adalah selalu menunjukkan kepada masyarakat, kepada muridnya yang terbaik, bukan selalu mengajak mereka kepada apa yang mereka inginkan, apa yang mereka cintai, apa yang kalian maukan. Jangan begitu dong. Justru semestinya harus berhati-hati. Bukan menawarkan kepada murid-muridnya, kepada ikhwan yang ada di situ, sekarang apa yang mau kalian inginkan dengan ustadz kalian itu, dengan pondok kalian itu. Ya kita ingin perubahan. La ilaha illallah. Semestinya dia berpikir dan melihat yang terbaik. Qala Abu Salih Al-Mizzi rahimahullah. Berkata Abu Salih Al-Mizzi rahimahullah, "Al-mu'minu man yu'ashiruka bil ma'ruf wa yadulluka ala salahi dinika wa dunyak, wal munafiqu man yu'ashiruka bil mumadza'ati wa yadulluka ala ma tashtahihi, wal ma'sumu man farraqa bainal halain." Hafal dan ingat ucapan Abu Salih Al-Mizzi. Kata dia, mukmin adalah orang yang bergaul dengan engkau dengan cara yang baik. Selalu kalau kita salah, dia menegur kita dengan cara yang baik. Kita keliru, dia selalu mengingatkan kita dengan cara yang baik. Wa yadulluka ala salahi dinika wa dunyak, dan selalu menunjukkan kepada kita yang terbaik dalam agama kita maupun dunia kita. Ketika kita lagi malas ibadah, jangan sibukkan dirimu dengan fitnah. Sibukkan dirimu dengan kerjaan. Mending cari duit, dapat duit, daripada sibuk dengan fitnah sudah enggak dapat duit, sakit hati. Ini kalau bersahabat dengan seorang mukmin. Wal munafiqu man yu'ashiruka bil mumadza'ati. Adapun munafik adalah orang yang selalu bergaul dengan kamu tetapi ternyata memata-matai kamu. Mumadza'ah. Mumadza'ah artinya adalah at-tamalluk wal kadhib wa ifsha'us sirr. Itu munafik. Dan munafik adalah orang yang bergaul dengan kamu tetapi ternyata selalu dusta di hadapan kamu, selalu menjilat kamu, mencari muka di hadapan kamu, dan ternyata di belakang membeberkan rahasia kamu dan membongkar dan memata-matai kamu. Itu ciri munafik. Baik di hadapan kita, ustaz, bagaimana ustaz? Ternyata di belakang lapor, telepon, saya baru majelis dengan fulan, ternyata ya ustaz ceritanya, ternyata orang ini jahat. Astagfirullahaladzim. Munafik. Dia bergaul dengan kita baik di hadapan kita, ternyata mumadza. Ternyata dia memata-matai kita, ternyata dia membeberkan rahasia kita, dan ternyata dia hanya cari muka dan selalu menunjukkan kita kepada apa yang kita inginkan. Dan orang yang ma'asum, orang yang bisa membedakan antara keduanya. Makanya barakallahu fikum, pilihlah teman yang mukmin. Siapa teman yang mukmin? Orang yang bisa menjaga rahasia kita, orang yang bisa bergaul dengan kita dengan cara yang baik. Ketika dia tidak mendengarkan ucapan yang tidak berkenaan, dia mengingatkan kita. Ketika kita salah, dia mengingatkan kita. Tetapi munafik, di hadapan kita enggak enak, di belakang enak. Kamu bicara di hadapannya, saya enggak enak. Kalau kamu tidak enak di depannya, semestinya di belakangnya lebih enggak enak lagi dong. Itu kan ghibah. Kenapa ketika kamu bicara di hadapannya, saya enggak enak ustaz? Kalau memang kamu enggak enak bicara di hadapannya, semestinya enggak enak lagi bicara di hadapan saya. Ini kan ghibah namanya. Kalau kamu tidak enak bicara di hadapannya, lebih enggak enak lagi bicara di luar, karena ghibah. Kamu hanya dua pilihan, bicara di hadapannya atau kalau enggak diam. Tetapi ketika di hadapan kita barakallahu fikum, kalau mau berani sini berhadapan, waduh, saya takut kena syubhat. Takut kena syubhat tapi di belakang so jagoan. Apa gunanya? Kalau berani sini, datang di hadapan saya bicara, waduh, saya enggak bisa berhadapan, takut syubhat kena syubhat. Takut kena syubhat atau takut kena hantaman. Entah kamu takut kena syubhat atau takut kena hantaman, yang jelas berarti menunjukkan Anda itu adalah penakut. Dua-duanya enggak keluar dari ini. Kalau tidak berani di hadapan, kenapa di belakang berani? Itu kan ghibah. Ini barakallahu fikum, perbedaan bersahabat dengan mukmin dan munafik. Munafik selalu hidup dengan kitab ilmumazah, selalu memata-matai, selalu mengawasi. Datang di majelis bukannya mendengarkan ta'lim, bukan mendengarkan untuk memperbaiki diri dan keluarga, tetapi sekedar mendengar. Kira-kira ada gak yang bisa dipelintitkan ini, yang bisa di, apa namanya, ada gak omongan-omongan yang bisa difaham begini dan begitu. Dengar pengajian yang dia dengar kadang-kadang satu hari, kadang-kadang berjam-jam, cuman syubhat to yang diambil itu aja sudah. Munafik bil mumadzah, datang hanya sekedar membeberkan rahasia, datang hanya hidup bergaul dengan kita sekedar memata-matai dan memantau dan mengawasi. Na'udzubillah, barakallahu fikum. Summa na'udzubillah. Barangkali ada satu dua pertanyaan, enggak apa-apa, kita kasih waktu sebentar. Kalau enggak ada, kita langsung salat isya. Enggak ada kan? Sepertinya enggak ada, alhamdulillah. Ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip apa tadi? Terjadi perselisihan di kalangan kaum muslimin. Kemudian tadi pertanyaannya, di dalam salaf ada prinsip salaf, apakah kita harus pegang atau bagaimana? Harus dipegang. Kita harus pegang prinsip salafuna salih barakallahu fikum. Tetapi kenapa timbul pertanyaan seperti ini? Timbul pertanyaan seperti ini akibat daripada cermin para pembawa dakwah salaf yang rusak. Sebagian orang, naam, mengaku membawa dakwah salaf, tetapi pokoknya siapa yang tidak sejalan dengan dia, siapa yang tidak mau diatur oleh dia, disikat semuanya. Sehingga terkesan salaf itu berarti begini, padahal enggak begitu. Prinsip salaf tetap kita pegang. Apa saja prinsip salaf barakallahu fikum? Prinsip salaf adalah banyak, diantaranya al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Kita selalu amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Apa saja prinsip salaf barakallahu fikum? Prinsip salaf adalah menjaga persatuan umat, menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga persaudaraan. Banyak prinsip salaf barakallahu fikum sehingga harus kita jalankan dan tidak boleh kita lepas barakallahu fikum dari prinsip salaf dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai sini karena udah waktunya udah jam 7 lebih. Walhamdulillah. Wa nas'alullah azza wa jalla bimannihi wa karamihi an yuwaffiqana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.